setangkai mawar bunga, tanda kasih sayangku untuknya. Namun aku tak tahu apa yang dirasakan, hanya satu pintaku, kasih sayangnya. Tanda kasih sayangku, ku kan menyerahkannya semua milikku. Yeah.